hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Inda hadha wasalna sampai sini. Sudah, kita baca ini. Wah, syarahnya sudah. Wa kul ibadi fa kullu ibadatin dzalika bi anna Allah. Taib, wa akhadna inda syarh kama qala ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pada penjelasan dari ucapan penulis wa idh qala Ibrahimu ila akhirih. Qala wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Kemudian di sini beliau menyebutkan sebuah ayat yang tertera dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, bahwasanya Allah adalah al-haq, Tuhan yang berhak untuk disampaikan kepadanya peribadahan-peribadahan. Taib. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ghairul haq, dia bukan al-haq. Artinya apa? Tidak pantas untuk diberikan kepadanya satupun dari bentuk-bentuk ibadah. Dan wa anna, dan sesungguhnya ma, apa-apa dari Tuhan-Tuhan, yada'una min dunihi, yang diseru, didoai, dipintai hajat dari selainnya, hi, kembali kepada Allah, min dunillah huwal batil, maka adalah sebuah kebatilan. Fa kullu ibadatin yaksudu biha ghairullahi min du'ain wa ghairih fahiya batilah, maka setiap peribadahan, taib, perhatikan peribadahan, artinya jika hal itu adalah ibadah yang sudah diatur dalam syariat, caranya, waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dimaksudkan melakukannya untuk selain Allah, baik dari doanya atau yang lain, maka ibadah itu batil. Ini artinya jika hal itu bukan ibadah, maka tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Contoh, seseorang membersihkan makam, boleh. Nah, kenapa? Karena membersihkan makam ini bukan ibadah. Taib. Dibersihkan, dirapihkan. Nah, tetapi kalau datang ke makam, meminta menyeru kepada sahibul mayyit, penghuni makam tadi, yaitu si mayyit, maka ini yang diinginkan dengan dari pembahasan kita. Jadi setiap ibadah, adapun yang bukan ibadah, maka tidak mengapa. Wa huwa syirku alladzi la yaghfiruhu Allah. Jadi ibadah yang dipalingkan tadi adalah sebuah kesyirikan yang Allah tidak akan mengampuni pelakunya. Qala ta'ala thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Kemudian dikatakan kepada mereka, mana Tuhan kalian dulu yang kalian sekutukan dari selain Allah? Mana orang-orang yang kalian anggap dulu bisa memberikan manfaat dan juga bisa mencegah kemudharatan, yang kalian pinta, yang kalian harap dari selain Allah? Mana mereka? Ini pada hari kiamat. Qalu, maka mereka menjawab, dhallu, mereka tersesat atau hilang dari kami. Bahkan kami tidak pernah menyeru apapun sebelum itu. Ya, seakan-akan sirna begitu saja. Ya, seakan-akan lenyap begitu saja. Itulah syaitan. Ya, mereka senantiasa membisikkan hal-hal kepada manusia supaya kalbu-kalbu manusia ini tergelincir. Tugas mereka adalah yuwaswis, memberikan was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was di dada-dada manusia, yang memerintahkan kita untuk senantiasa jauh dari ketaatan-ketaatan. Itu syaitan. Sesungguhnya seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya adalah sedang mempersiapkan teman-temannya yang akan menemani dia nanti di alam barzakh. Demikian pula orang yang berbuat maksiat kepada Allah sedang mempersiapkan teman-temannya nanti di alam barzakh. Si mayit nanti dibangunkan di situ, kemudian dia melihat sosok yang jamil, yang indah, menawan, rupawan, wangi. Dia mengatakan, man anta, siapa kamu? Maka orang ini menjawab, ana amaluka soleh, aku ini adalah amalan solehmu dulu. Jadi kalau kita berbuat baik itu hakikatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, bukan untuk orang lain. Kenapa? Kalau kita berbuat taat itu artinya kita sedang mempersiapkan teman-teman kita. Demikian pula orang yang ahlul ma'asi nanti di kuburan dibangkitkan dan ditemani dengan orang yang berbau busuk, ya, menakutkan, mengerikan. Ya, dia kaget dan mengatakan, man anta, siapa kamu? Apa jawaban orang ini? Ana amaluka sayyi, aku ini amalmu yang buruk dulu di dunia. Jadi kalau orang berbuat taat harus dilihat manusia, sebenarnya dia tertipu. Atau dia beribadah harus dipuji oleh manusia, dia juga tertipu. Nah, atau dia pengen ibadah harus lihat manusia dulu. Hayo, hayo ibadah, saya mau ikut ibadah kalau kalian mau ibadah loh. Hakikatnya ibadah itu bukan untuk manusia, untuk kita sendiri. Jadi kalau kita pengen ibadah tidak perlu, ya, naam, melihat orang lain atau nyuruh-nyuruh orang lain, artinya apa? Bukan kemudian tidak boleh kita menasehati, bukan. Artinya seakan-akan dia pengen ibadah dia itu juga pengen ditirukan oleh orang lain, tidak perlu. Nah, silakan menasehati mereka untuk ibadah, tapi nah, ingatlah, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Baik, kita sholat, silakan. Alhamdulillah, kita sedang menghias, merias dan persiapkan seorang yang naam akan menemani diri kita sendiri-sendiri. Itulah dia. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innam amwalukum wa auladukum fitnah, itu betul. Sesungguhnya harta dan anak kalian, keluarga kalian, istri kalian itu fitnah. Kenapa? Di saat kita sedang mempersiapkan teman yang akan menemani kita, yang hakiki amalan kita maksudnya, diganggu oleh mereka-mereka. Sehingga banyak orang beralasan hanya untuk karena dunia rela meninggalkan kebaikan. Wah ini karena keluarga, wah ini karena anak, wah ini karena pekerjaan. Padahal pekerjaan itu apa? Akan mengkhianati dia. Ya, demikian pula istrinya akan mengkhianati dia. Demikian pula anaknya akan mengkhianati dia. Yang tersisa hanyalah amalan. Jadi jangan sampai ketaatan-ketaatan yang kita lakukan ini tercegah hanya karena fitnah-fitnah itu semua. Ya memang itu alasan yang tepat dan diperbolehkan dalam syariat. Tetapi jangan sampai pula hal itu justru malah menjadikan kita bumerang sehingga kita enggak ya bisa untuk berbuat taat pada diri kita sendiri yang nantinya akan menemani kita, dan itulah yang hakiki amalan kita. Taib. Dan berapa banyak di antara kita yang hanya sedikit urusan saja ketaatan hilang. Yang hanya karena sedikit masalah, entah itu keluarga, harus ini, anak pengen itu, istri pengen ini, ya, dan itu, dan sekian, dengan mudahnya pula dia meninggalkan ketaatan. Taib. Artinya memang dia belum bisa memahami. Taib. Maka berikan semua hak-haknya sesuai dengan kadar-kadarnya, jangan melampaui batas. Ya, inna likulli na'am dihaqqin haqqah. Setiap orang itu yang dia punya hak, berikan haknya, tunaikan haknya. Taib. Inna li'ainika laka haqqun wali nafsika alaika haqqun wali zaujika laka haqqun wali ahlika laka haqqun fa'ti fi kulli dhi haqqin haqqah. Mata punya hak, jiwa punya hak, badan punya hak, istri punya hak, keluarga punya hak, anak juga punya hak. Berikan setiap itu hak-haknya. Taib. Dan juga kita punya hak untuk diri kita, untuk nanti ya sosok yang akan menemani kita di alam kuburan nanti, apakah salihah, ya, amalan yang saleh atau yang sayyi'ah, yang buruk. Nah, kadzalika yudhillullahul kafirin. Yang demikian itu Allah sesatkan orang-orang kafir. Taib. Dan non-muslim semuanya kafir. Ya, tidak benar orang yang mengatakan bahwasanya Nasrani itu enggak kafir. Naam pada zamannya mereka bukan dikatakan orang kafir. Yahudi, naam pada zamannya mereka juga bukan orang kafir. Tetapi setelah diutusnya Rasul, kemudian mereka tidak beriman dengan Rasulullah Muhammad, maka dia kafir. Taib. Jadi kafir itu setiap orang yang tidak memeluk agama Islam yang dibawa oleh Muhammad, dia kafir. Taib. Adapun kafir sesuai dengan definisi haula, ya, Nasrani maupun Yahudi, maka ya, taib bukan kafir sesuai dengan definisi kita kaum muslimin. Qala musannifu rahimahullah wa qawluh ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha bin Maryam. Dan mereka mengambil ahbar, pendeta, rahib-rahib sebagai Tuhan selain Allah. Naam. Dan juga Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa, dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Taib. Syarhun wa fil hadithis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama tala hadhil ayata ala Adi ibn Hatim At-Ta'i. Rasul pernah membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Ta'i. Faqala ya Rasulullah, maka Adi berkata, wahai Rasul, lasna na'buduhum, kami tidak mengibadahi mereka. Siapa maksudnya? Ya pendeta dan rahib-rahib itu. Qala alaysa yuhilluna ma harramallahu fatahilluna. Bukankah mereka itu membuat sebuah syariat penghalalan perkara yang Allah haramkan, kemudian kalian halalkan sesuai dengan pendapat mereka. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Kemudian pula mereka membuat aturan yang mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, kemudian kalian ikuti, kalian mengharamkan. Qala bala, tentu iya seperti itu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Jadi membenarkan yang batil, ya, kemudian menganggap batil sesuatu yang benar, itu termasuk diantara ibadah kepada orang tadi. Fasarat ta'atuhum, tapi hadis ini, ya, sebagian menghukumi hadis dhaif, sebagian hasan. Fasarat ta'atuhum fil ma'si ibadatun li ghairillah, maka jilah ketaatan kepada siapapun padahal maksiat, maka hal itu sebagai bentuk peribadahan kepadanya, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biha ittakhaduhum arbaba, dan dengan cara itu mereka berarti telah menjadikan pendeta, rahib atau selain mereka sebagai arbaba, Tuhan-Tuhan selain Allah. Kama huwal waqi'u fi hadhil ummah, sebagaimana hal itu terjadi kan di umat ini. Wa hadha min asyirkil akbar al munafi li tauhid alladhi huwa madrulu syahadati alla ilaha illallah, dan ini termasuk syirik besar yang bisa menghilangkan tauhid, yang mana hal ini adalah termasuk di antara tuntutan persaksian syahadat la ilaha illallah. Fatabayyana bihadhil ayah, maka tampaklah dengan ayat ini, mana ittakhadu akhbarahum, anna kalimat al-ikhlas nafat hadha kulluh. Kalimat ikhlas ini meniadakan ini semua, menghilangkan seluruh niat, seluruh ya taib maksud, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ini mudah diucapkan tapi berat diamalkan. Mudah diingat tapi susah dipraktekkan. Taib. Ini ikhlas. Berat ikhlas itu. Harus yatajaddad. Harus senantiasa diperbaharui. Ya. Terperbaharui tiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap saat, setiap amal. Ya, terus diperbaharui ikhlas ini. Datangkan terus, datangkan terus, datangkan terus. Itu ikhlas. Karena syaitan pun tidak, ternyata tidak bosan mendatangi kita. Enggak ada setan yang bosan. Setan enggak pernah bosan, terus menerus. Hari ini gagal, besok datang. Hari ini besok gagal, terus datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi, seperti itu. Enggak bosan-bosan setan dalam menyesatkan apa? Manusia. Sampai si manusia itu betul-betul tersesat. Ya, sehingga lepas setan dari orang ini. Kenapa? Sudah binasa. Berhasil. Ya, di antara godaan setan sangat banyak. Tidak hanya menjauhkan kita dari ketaatan, tidak hanya menjauhkan kita dari majalisul ilmi, futur dengan ilmu ini sangat berbahaya. Nah, kalau kita sudah futur dengan ilmu, apa yang kita harapkan dari kebaikan? Padahal ilmu itu kan sumber kebaikan. Ada sumber kebaikan selain ilmu? Tidak ada. Ilmu itu sumber betul-betul yang terbesar dari kebaikan. Ibadah butuh ilmu. Naam. Muamalah butuh ilmu. Lah kalau kita sudah futur dengan ilmu, ini musibah. Musibah yang uzma besar. Kenapa? Artinya hati sudah terlepas dari kendalinya, mudah digoda oleh syaitan. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasallam sebenarnya tidak menafikan adanya futur dalam jiwa itu ada. Ya, dan masing-masing pasti ada. Maka dikatakan oleh Rasul, inna likulli amalin sirrah walikulli sirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa sirrah, semangat, ada masa-masa fatrah, lemah, futur. Ini mesti yang seperti ini ada. Nah, disitulah di masa-masa futur tadi akan tampak ilmu yang selama ini dia pelajari itu berguna apa tidak. Nah, kalau masa-masa semangat ya wajar, orang tidak punya ilmu pun dia bisa mampu berbicara, harus benar, harus taat, harus sunnah, harus ilmu. Tapi di saat dia jatuh, mampu enggak dia? Ilmunya tadi berguna atau tidak untuk dia? Nah, karena orang itu kalau lagi semangat tidak bisa terbedakan. Ya. Kapan terbedakan? Di saat lemah. Barulah terbedakan di situ, siapa kita ini. Nah, kalau lagi semangat sama semua. Ya, enggak ada bedanya. Enggak bisa dibedakan karena semangat sama-sama menyerukan untuk taat, tapi kalau di saat futur, nah itulah sejatinya kita di situ. Ilmu yang selama ini ada bermanfaat atau tidak, ya di situ. Nah, maka Rasul melanjutkan dalam hadisnya ini, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang masa futurnya masih di atas sunnah, ya, di atas ilmu, pergaulannya taib, tapi pergaulannya dijaga, siapa sunnah-sunnahnya tetap dijaga, istiqomah dia. Nah, faqad ihtada, dia mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, tapi jika masa futurnya tadi bukan padahal itu, sudah tidak ada ilmu, dia bukan orang berilmu, ilmu yang selama ini ada tidak bisa membimbing dia, ya faqad halak, binasa dia, binasa. Baik. Jadi yang harus kita mengerti, di dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, itu jangan seperti dijadikan sebagai barang gadaian. Intinya apa? Seakan-akan kita ini walaupun enggak berbicara bilang, kalau kamu baik sama aku ya saya akan ibadah, saya akan tetap di dakwah. Kalau kamu enggak baik sama aku ya saya akan jadi nakal misalkan. Loh, yang butuh itu siapa? Nah, yang butuh kita bukan dakwah ini, bukan ikhwah-ikhwah kita butuh kita untuk ibadah, tidak. Yang butuh ibadah itu diri kita sendiri untuk menyelamatkan diri kita. Nah, entah ada orang yang baik kepada kita, itu enggak ngaruh, kita ibadah, wong kita ibadah adalah kita dengan Allah. Jangan sampai tergantung kepada manusia, ada manusia perhatian sama kita, kita ibadah. Enggak ada manusia yang perhatian sama kita, kita enggak mau ibadah, ngapain saya ibadah, enggak ada yang merhatiin. Loh, ibadahmu buat siapa? Nah, Kenapa harus cari perhatian manusia kemudian kamu baru mau ibadah? Yang demikian sungguh ya akan cepat sekali terpelanting. Kalau orang perhatian sama saya akan tetap ibadah dan akan semangat saya ngaji, semangat saya taklim, semangat saya sunnah. Tapi kalau enggak ngapain? Nah, ini artinya berarti dia belum paham arti daripada ikhlas, arti daripada sebuah ibadah dan perjuangan dalam agama ini. Intinya berarti kalau semua orang sesat, kamu sesat. Nah, jadi ibadah ini bainana wa bainal, antara kita dengan Allah, enggak ada urusan dengan manusia. Ini yang perlu ya masing-masing kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Contoh misal ya, kita melihat saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita malas. Kemudian saya mau juga ikut-ikutan malas lah, wong fulan juga malas kok. Loh, apa ini ikut-ikutan? Ya, tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena kita sedang pengen menyelamatkan diri kita sendiri. Kok ibadah harus melihat orang? Kok ibadah harus memandang manusia? Ya itu tadi, seakan-akan lisanul halnya kayak gitu. Kalau kalian ibadah saya mau ikut, tapi kalau kalian nggak mau ibadah saya nggak mau ikut. Ya, seakan-akan kayak ya apa? Keperluan ibadah ini bukan antara dia dengan Allah, tapi antara dia dengan temannya, antara dia dengan saudaranya. Ini juga yang perlu diwaspadai dari makar-makar syaitan. Nah, dan sifat malas ini setiap kita pasti ada. Kalau kita cuma ngguroni sifat malas, ya, menanggapi artinya, ya, tiap hari itu datang. Jangan disangka nggak datang, tiap hari itu datang. Memang semuanya dikatakan harus berjuang melawan hawa nafsu. Itulah perjuangan kita. Nah, di saat-saat itu ya ilmu-ilmu kita yang bermanfaat akan bisa menasehati diri-diri kita sendiri. Harus begini, harus begitu, harus seperti ini, harus seperti itu. Prinsip. Nah, ini pentingnya ilmu. Jadi kalau orang sudah futur dengan ilmu, fa na'am, tanda daripada tanda al-halak, kebinasaan. Fa'athbatu ma nafathu minasyirki wa taraku ma'athbatathu minatauhid. Maka mereka menetapkan apa yang dinafikan dari kalimat ini dari kesyirikan dan meninggalkan apa yang ditetapkan ya dari kalimat ini yaitu dari ketauhidan. Itu ikhlas. Artinya ikhlas ini memang butuh dimiliki masing-masing kita. Di antara buah keikhlasan itu tidak mempengaruhi ibadah kita orang yang menyakiti kita. Ya. Misal dalam hal bermuamalah ada saudara kita, akh min ikhwanina, salah satu dari saudara-saudara kita menyakiti kita, kita tetap ibadah. Nah, bukan kemudian kita yata'akhar, kita mundur dari ibadah karena sebab disakiti. Oh, ngapain saya ini? Sudah ikhlas, sudah ngaji, sudah tiap hari taklim disakiti. Udahlah, saya enggak mau taklim sekalian. Atau saya enggak mau ibadah sekalian, saya mau keluar dari misalkan ini. Wal'ayyadubillah, dari dakwah sunnah sekalian. Ngapain ahlu sunnah kayak gitu semuanya? Loh, nah, jangan kamu nilai dengan ini semua. Kebutuhan kita dengan dakwah sunnah itulah kebutuhan yang hakiki antara kita dengan Allah. Ahlu sunnah itu bukan malaikat. Iya kan? Mereka bukan malaikat. Harus baik semuanya. Harus solih semuanya. Harus taat semuanya. Lah, tidak bisa. Nah, kalau kita tersakiti, kemudian kita meninggalkan dakwah ini hanya karena fulan dan alan, itu artinya juga kita berarti belum ikhlas. Ternyata ikhlas luas. Naam, luas sekali ikhlas itu. Tidak hanya sholat ikhlas, tidak hanya sedekah ikhlas, ya, luas, sangat luas sebuah keikhlasan itu. Kalau kita hatinya kecil, artinya dada kita ini sempit, sekali disakiti kemudian ya terlempar, ya itu ya pertanda artinya memang ilmu yang selama ini kita pelajari belum bermanfaat bagi kita. Nah, maka terus ilmu ditimba, ilmu itu dipahami, ilmu itu betul-betul dimasukkan dalam jiwa kita, darah kita, tulang-tulang kita, seperti itu. Baik. Ini penting, yang seperti ini sangat sangat penting, sehingga apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini bukan tergantung karena sosok, karena seseorang, karena person, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan itu juga diantara bentuk-bentuk apa? Tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Maka kata para salaf, makana lillahi baqiya wa makana li ghairillah inqata. Sesuatu itu kalau ikhlas ada, awet. Tapi kalau enggak ada, ya tunggu saja sampai kapan. Sekali tersakiti, loncat. Tersakiti, loncat. Terus kapan istiqomahnya? Wong namanya ibadah itu ada gangguan kok. Kita nyangkul, sekali jebret kena batu, wah saya enggak mau nyangkul. Padahal sawah itu kan tidak semuanya batu, iya kan? Kita cangkul, tek, kena batu. Ah, dasar sawah banyak batunya. Sudahlah, lempar cangkulnya. Keluar dia. Padahal sekian hektar sawah itu semuanya adalah tanah berlumpur. Dia cuma sekali nyangkul kena batu. Demikian juga kita, perjalanan dakwah kita. Ya, tersakiti satu orang, kita kemudian langsung futur. Ya, padahal banyak yang tidak menyakiti kita, banyak yang berbuat baik sama kita. Enggak akan awet. Ya, ibadah kita kepada Allah artinya berarti belum sepenuhnya karena Allah. Ya, seakan-akan dakwah ini kalau ada kita senang, dakwah ini ada saya. Ya, seakan-akan ya keberadaan dakwah ini ada karena kita. Kalau enggak ada kita enggak ada, atau karena dakwah itu kalau ada kita senang. Kalau enggak ada kita rugi dakwah ini. Enggak. Ya, bukan seperti itu. Dakwah terus berjalan. Dakwah ini milik Allah ya, dan akan tergelincir siapapun yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keikhlasan di dalamnya. Nah, jadi diibaratkan seperti orang mencangkul, kena batu, nyangkul depannya lagi. Nah, ternyata tanah, dan tanah, dan tanah itulah. Nah, ujian dan juga apa? cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada setiap hamba yang di saat itu butuh keikhlasan. Nah, wallahu taala alam shawab, itu yang bisa saya sampaikan. Yakfi insyaallah. Ada kurang enak badan ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu wa barakatuh.